فإن الإنسان ما قرأ نفسه بعين الاستعظام حقر من دونه والدعام. Seorang manusia biasanya ketika melihat dirinya besar, melihat dirinya besar, kuat, mulia, maka dia biasanya akan meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, menghinakan orang lain. Ya, hal ini sangat salah. Lebih-lebih apabila bertemu dengan kebenaran, merasa dirinya hebat, merasa dirinya pintar, merasa dirinya cerdas, maka ketika datang orang yang jauh di bawahnya, adik kelasnya atau muridnya, atau orang yang baru belajar membawa kebenaran Al-Quran dan Sunnah, dia tolak. Nah, ini bahayanya. Ini bahaya dari sebuah al-ujub. Ya. Nah, dan ini nanti akan dijelaskan oleh beliau inti kesombongan. Batal hak wa kuntun nafs. Menolak yang hak dan merendahkan manusia. Manusia yang mana? Manusia yang membawa kebenaran. Tolak ayat, tolak hadis, tolak. Kenapa? Dia orang kecil, dia baru ngaji, ya, dia muridnya, padahal bawa ayat, padahal bawa hadis. Ini jauh dari sifat-sifat para ulama. Maka salah satu kelebihan Imam Bukhari dan juga kelebihan imam-imam ahli hadis lain, apa? Meriwayatkan hadis dari muridnya. Meriwayatkan hadis dari muridnya. Ini salah satu ketawaduan para alim. Dari muridnya. Ya. Luar biasa. Ya. Ada dua atau tiga murid dari al-imam al-Bukhari yang namanya ditulis di Sahih Bukhari. Padahal itu muridnya. Meriwayatkan dari muridnya. Murid kan tidak selamanya murid pasti tidak lebih tahu dari gurunya, enggak. Dalam satu dua permasalahan seorang murid lebih tahu dari gurunya, ini hal yang wajar. Hal yang wajar. Ya. Maka berapa banyak guru yang mengambil faedah, istifadah dari muridnya. Dan ini sekali lagi tidak salah. Salah satunya al-Imam al-Bukhari. Ya.